Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ters FM. Kembali saya Taufik Ilham hadir untuk Anda hari ini sama narasumber kita Al-Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah suasananya krimis. Betul. Hujan enggak kencang tapi. Ya, tapi cukup paling dingin tidak juga ini, Mas. Di studio dingin, di luar dingin ini. Baik. Beberapa hari terakhir ini mass media memberitakan tentang haramnya infotainment. Betul. Karena dianggap bukan dianggap lagi, memang sudah membicarakan aib orang lain. Betul. Apalagi membicarakan sesuatu yang sebetulnya yang dibicarakan atau orang yang dibicarakan itu tidak ingin kejelekan ia atau aibnya terbuka secara umum, apalagi seluruh Indonesia, bahkan bisa diakses di seluruh dunia. Betul. Ya, ghibah, itulah tema kita sore kali ini. Dan Anda sahabat bisa bertanya melalui SMS, silakan di 0817 1955 955, telepon 829 1710. Silakan Ustaz, tema kita adalah ghibah. Seperti yang kita lihat koran di depan saya ini ada Muhammadiyah mengharamkan infotainment karena mengandung ghibah. Juga demikian infotainment gosip dilarang oleh agama, di seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Yasin Muzadi. Iya, iya. Barangkali Ustaz, apa yang membuat manusia ini kok gampang banget ghibah gitu ya? Betul. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di hari Senin yang kerimis ini, mari kita tingkatkan syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi disebut oleh Mas Taufik, kita ini saat ini lagi gencar-gencarnya kembali tentang membicarakan tentang keburukan orang. Padahal beberapa waktu yang lalu hal ini sudah muncul. Tapi ulama-ulama ketika sudah terutama ulama-ulama kita sudah mengharamkan tayangan infotainment, tapi kayaknya tidak digubris. Ada apa tentang hal ini? Kalau seandainya ternyata masyarakat kita lebih mencintai, menyukai tayangan-tayangan yang membicarakan aib orang, artinya secara tidak langsung masyarakat kita senang makan daging busuk tetangganya. Apalagi ratingnya tinggi. Nah itu artinya ternyata masyarakat kita senang makan daging saudaranya yang sudah busuk. Walaupun kita hanya mendengar dan melihatnya. Iya, pendukung. Oh. Na'udzubillah. Artinya seketika tayangan itu intinya semua ngomongin tentang orang. Dia membicarakan aib orang dan anehnya lagi dicari. Gak ada aib, bikin isu. Sehingga dapat jadi berita hangat. Diperbincangkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata seorang pakar, pada dasarnya manusia itu tidak bakal seneng aibnya itu diceritakan kepada orang lain atau didengar orang lain. Gak ada yang suka pada dasarnya. Kok ada orang aibnya seneng dibuka-buka, itu bukan orang lagi. Perlu dipertanyakan. Na'udzubillah. Makanya saat ini terjadilah ketika hal berita itu tidak benar, diungkapkan begini, sehingga orang yang nanti ini protes, sehingga sibuk ngurusin aib-aibnya sendiri, sibuk untuk menangkal yang dituduh-tuduhkan. Gak sempat lagi mikirin bagaimana bangsa ini tambah baik, bagaimana anak-anak kita ini tambah baik. Tidak sempat lagi. Ini sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita bahas mungkin 1-2 ayat dan beberapa hadis mengenai ghibah ini. Apa hakikat ghibah? Apa sebenarnya ghibah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ayya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Su'udzon saja enggak boleh. Apalagi ngomongin. Nah, ini pertama aja kita sudah su'udzon, enggak usah su'udzon, curiga, enggak usah curiga, enggak boleh. Ini dicurigain dia ini enggak benar, dia enggak baik, dia mencuri ini, dia bikin kepalsuan ini, dia bikin kebohongan. Kenapa kita langsung curiga? Su'udzon itu tidak boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian dari su'udzon itu adalah dosa. Masya Allah. Kemudian apa larangan? Wala tajassasu. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Su'udzon itu pekerjaan hati. Dia masih prasangkanya buruk. Tapi kalau sudah diomongkan kepada orang, dicari-cari kesalahan orang, itu tajassus. Kemudian ini yang lebih penting. Wala yaghdab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian itu menggunjing di antara kalian. Jangan. Ini yang disebut ghibah. Di dalam terminologi Arab, ghibah itu ngomongin orang yang tidak ada di depannya. Ngomongin keburukan orang atau sesuatu yang kalau kita bicarakan orang ini gak senang. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajukan pertanyaan, sebetulnya mendidik sahabatnya, tapi dengan bentuk pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian dengan tegas Rasulullah mengatakan, ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah in kana fihi ma taqul faqad ightabathu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Apa yang disebut ghibah kata Rasulullah? Anda menyebut sesuatu yang ada pada saudara Anda apabila saudara kamu itu dengernya enggak senang, itu ghibah. Jadi kalau kita ngomongin seseorang, kemudian orang ini kira-kira yang kita omongkan tidak senang, itulah ghibah. Sampai kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kan dia memang benar-benar, misalnya kita ngomong dia itu anu jelek, misalnya begitu. Tapi fakta iya. Tapi memang jelek memang. Memang jelek, asasinya begitu. Ya Rasul memang misalnya orangnya memang benar apa yang kita omongkan, bagaimana? Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad ightabathu. Apabila memang yang terjadi itu apa yang seperti Anda omongkan, memang benar kenyataan begitu, itu yang disebut ghibah. Tapi kalau yang diomongkan tidak seperti yang realita, dia misalnya enggak, dia itu sebetulnya orang baik, tapi dia ngomong-ngomongin jeleknya. Dia sering mencuri misalnya, kita omong-omongin, dia itu tukang maling, tukang bikin laporan fitnah palsu tadi. Itu yang disebut atau ente bikin tuhmah, fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu Anda sudah bikin kedustaan kepada orang itu. Anda berdusta kepada berarti orang itu. Berarti ratingnya lebih tinggi fitnah berarti ya? Lebih tinggi lagi. Na'udzubillah. Pada saat ini coba orang dituduh hamil duluan, ternyata tidak, bikin palsu. Dia katanya mencuri sekian, ternyata terbukti sekian. Semuanya itu adalah fitnah, tuhmah, dusta kepada orang itu. Ini yang sedang menjadi bangga-banggaan di negeri kita. antara satu dengan yang lain, antara yang kecil dengan yang kecil, yang sedang dengan yang gede dengan yang gede, yang artis dengan yang artis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa sering ngomongin keburukan orang lain, itu sama dengan dia makan daging saudaranya sendiri yang sudah busuk. Padahal enggak mungkin orang kan mau makan, kecuali kayak kemarin ada orang makan dagingnya orang, itu pun heboh, dianggap orang gila. Artinya kalau orang sering ngomongin aibnya orang lain, membuka-buka aibnya orang lain, apalagi jadi berita, malah pengen jadi diungkap kemana-mana. Apalagi anehnya lagi kalau orang yang diungkap seneng biar tenar. Ada tujuannya. Ada tujuannya biar tenar. Na'udzubillah, wong ini maksiat kok malah bangga. Berarti double. Sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu kepada salah seorang istri Rasul yang lain. Kemudian Aisyah ini mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira Aisyah cemburu kepada istri Rasulullah, yaitu Sofiyah? Apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih tertarik kepada Sofia? Bukankah Sofia itu orangnya pendek dan kecil? Kata Aisyah kepada Rasulullah. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah terhenyak. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kata-kata yang seandainya kata-kata ini dicampurkan dengan air laut seluruhnya, maka air laut itu akan berubah berbau busuk. Na'udzubillah min dzalik. Saking besarnya dari aroma ucapan yang dia ghibah. Betul, istri Rasul Sofia itu pendek. Tapi orang itu gak suka kalau dikatakan begini. Karena niatnya Aisyah itu biar Rasulullah tidak senang. Dengan kata-kata itu Rasul mengatakan, seandainya kata-kata ini dicampur dengan air laut seluruhnya, maka seluruhnya akan berbau busuk. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Kata-kata yang sering kita ungkapkan untuk ngomongin orang, apalagi kita untuk memberitakan seluruh pelosok negeri ini, itu kata-kata yang benar-benar busuk baunya. Alangkah ngerinya dosa orang yang berbuat ghibah ini. Alangkah coroknya orang yang melakukan ghibah ini. Sampai-sampai Rasulullah saja mengatakan demikian itu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan beberapa hadis yang begitu mengerikan tentang dosa orang yang berbuat ghibah ini, insyaallah. Baik. SMS yang pertama saya akan bacakan ini dari siapa ini? Enggak ada SMS, enggak ada namanya. Pak Ustadz, saya pernah cerita sama teman saya tentang aib saya. Saya kira teman saya bisa pegang rahasia atau aib saya, ternyata saya salah. Lalu salah siapa ini? Sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan ghibah. Ghibah itu ngomongin orang lain. Berbeda dengan apabila seseorang menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain. Ini namanya bukan ghibah. Salah memang. Karena tapi si teman yang kita kita kasih, ini jangan ngomong sama orang lain ya. Saya itu dulu pernah gini-gini. Terus yang orang yang kita pesenin itu ngomong ke orang lain juga. Itu barang siapa diberi amanat tetapi tidak bisa berkhianat, termasuk sifat-sifat orang yang munafik. Nanti kita di belakang akan bahas bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan seperti apa gitu. Bukan selamanya tidak boleh, tapi ada batasan-batasan yang diperbolehkan itu ghibah. Karena begitu dahsyatnya memang ribah ini. Karena untuk kebaikan barangkali. Betul. Ya. Bayangkan kita baca tadi hadis yang di awal tadi, Aisyah hanya menyebutkan ciri seseorang, ciri bentuk tubuh seseorang itu sudah dianggap ghibah. Mungkin ngomong, oh, itu hidungnya pesek. Nah itu sudah ghibah. Karena jarang orang itu akan senang apabila kekurangannya itu disebutkan, apalagi di hadapan orang lain. Naudzubillah. Kemudian sahabat Rasulullah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan SMS, ada hadis yang lain. Yang ini lebih dahsyat lagi. Suatu ketika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ketika itu sahabat-sahabat sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri meninggalkan majelis. Kemudian ada seorang laki-laki mengumpatnya sesudah laki-laki itu pergi. Jadi ada seorang sahabat lagi meninggalkan majelis, ada seorang lagi yang ngumpul di situ, dia ngomongin orang yang baru pergi tadi. Ini yang mungkin sering kita kerjakan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian karena orang yang masih bersama Rasulullah tadi ngomongin orang yang sudah berdiri, apa kata Rasulullah kepada laki-laki ini? Kamu kena selilit. Selilit itu kalau makan daging, ada yang ketinggalan. Ada yang nyempil di sela-sela gigi, itu namanya selilit. Apa kata Rasulullah tadi? Barusan pergi tapi masih kata ada sahabat pergi, dia langsung ngomong gak enak ke yang pergi. Kata Rasulullah, kamu makan sisa. Kemudian sahabat ini protes, ya Rasulullah, saya gak makan daging kok, saya gak makan apa-apa, kata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu. Subhanallah. Hanya karena ngomongin saudaranya yang baru pergi dan omongan itu sebetulnya enggak enak, itu sudah dianggap ghibah. Ada hadis yang lain. Suatu ketika sahabat-sahabat ngumpul di tempat Rasulullah, kemudian berhembuslah angin, yang angin itu membawa bau yang sangat busuk. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah wahai sahabat-sahabat, angin apa ini bau gak enak seperti ini? Sahabat pun tidak bisa menjawab. Kata Rasulullah, ini adalah angin dari baunya orang-orang yang mukmin, tapi mereka itu suka mengumpat orang lain, suka menggibah orang lain. Masya Allah, sekali orang itu menggibah, bau yang keluar dari mulutnya itu tidak enak dicium, sudah bau busuk. Ini kok kita ini lagi senang bangga-bangganya kita ini dengan menggibah orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sahabat-sahabat Ras FM, begitu ngerinya dosa orang yang berbuat ghibah. Bahkan dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama 'arija bi marartu biqaumin lahumun adfaru min nuhas. Kata Rasulullah dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, bercerita tentang ghibah, bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, kata Rasulullah, aku menemui ada sekelompok kaum yang kukunya panjang-panjang dari tembaga, dalam keadaan mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dadanya sendiri. Lalu aku bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging-daging manusia dan merusak kehormatannya. Apa maksud makan daging manusia? Sering ngomongin orang lain. Nanti kelak mereka itu akan menyesal. Kenapa kok dianggap menyesal? Karena orang yang menggibah, ngomong itu dosanya double. Kenapa? Yang pertama, dia itu mengumpat orang lain. Dia ngomongin kejelekan orang lain. Yang kedua, itu dosa, ghibah. Sedangkan dosa yang kedua, dia merasa lebih baik dari orang lain. Artinya dosa ngomongin ghibah, dosa dia itu merasa bangga, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ini dosanya double orang ghibah itu. Makanya sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah, kita harus menjaga betul lisan kita. Janganlah suka kita mengumbar, mengumpat, membongkar kekurangan, kejelekan saudara-saudara kita. Lebih baik kita mohon ampun, kita nasihatin dia. Habis ini kita akan bicara apa yang diperbolehkan dalam Islam tentang ghibah itu. Ghibah yang bagaimana itu diperbolehkan? Betul. Iya. Baik, sebelum SMS dijawab, saya baca terlebih dahulu dari Dea. Ustaz, bagaimana caranya bertobat dari ghibah? Ya, nanti akan dijawab ya. Kemudian Pak Ustaz, bagaimana kalau ada ustazah yang dalam ceramahnya selalu saja menyindir dan menuduh dengan kalimat yang kasar? Apakah itu juga termasuk ghibah? Dari Pak Rahmat di Kebun Baru. Baik, sebelum dilanjutkan, kita break beberapa saat. Sahabat, beberapa hadis menyarankan agar puasa hari Asyura diikuti oleh puasa satu hari sebelum atau sesudah puasa hari Asyura. Alasannya seperti diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi hanya berpuasa pada hari Asyura saja, dan Rasulullah ingin membedakan puasa umat Islam dengan puasa orang Yahudi. FM Jakarta. Ras FM Jakarta. Baik sahabat Ras FM, kita baca SMS dari dia ya. Ini Ustaz, bagaimana cara bertobat dari ghibah? Nanti mungkin di akhir acara atau menjelang akhir acara nanti. Kemudian Pak Ustaz, bagaimana kalau ada ustazah yang dalam ceramahnya selalu saja menyindir dan menuduh dengan kalimat yang kasar? Apakah itu juga termasuk ghibah? Dari Rahmat di Kebun Baru. Iya ini. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah, apapun bentuk ungkapan kata-kata yang pada dasarnya kata-kata itu menyebutkan aib, kekurangan, kejelekan orang lain, itu disebut ghibah. Bahkan kata ulama mengatakan demikian. Seandainya kita ini bertanya atau menyebutkan seseorang, bertanya kepada orang alim, bagaimana si fulan itu berbuat ini dan ini, misalnya demikian, si fulan itu dia berbuat maksiat ini, itu dikatakan ghibah oleh ulama. Makanya kata-kata yang betul itu bagaimana? Bagaimana kalau ada orang melakukan ini dan ini? Ini baru namanya gak ghibah. Jadi jangan sampai usahakan kita menyebut nama seseorang apabila kita membuka aib. Kecuali kalau itu disebutkan oleh Allah langsung seperti Fir'aun. Jelas itu. Oleh Allah. Tetapi selain itu tidak pernah. Karena pada dasarnya man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka aibnya itu akan ditutup oleh Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ma'syara man amana bilisani, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, yang menjaga lisannya, yang belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Wahai orang Islam yang mengaku Islam tapi imannya belum masuk, janganlah kalian mengganggu muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekkan orang lain. Artinya orang yang sering ngomongin orang lain itu imannya masih perlu dipertanyakan. Karena kata Rasulullah, wahai orang yang beriman tapi masih di lisan saja, janganlah kalian jelek-jelekkan saudara kalian, janganlah kalian mencari-cari aib-aib saudara kalian. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mencari aib saudaranya, membongkar aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya, barang siapa yang Allah membuka aibnya, niscaya Allah akan menyingkap walaupun di dalam rumahnya. Artinya apa? Sekali orang itu membuka aib orang lain, dia akan dibongkar aibnya, walaupun aibnya itu adalah dia tutup di dalam kamarnya. Allah akan bisa membongkar aib seseorang yang suka membuka aib saudaranya. Janganlah suka menghibah saudaranya, karena hati-hati, Allah bisa membongkar apapun yang bahkan terbesit dalam hati kita. Ini sahabat rasa. Mudah-mudahan kalau ada orang yang sering ngomongin orang lain, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Dan segera bertobat. Betul. Kalau kita sering ngomong, kita gantilah dengan pelan-pelan. Janganlah kita sering ngomongin orang. Kalau kita bertanya, janganlah nyebut orang. Misalnya bagaimana kalau ada seseorang melakukan ini, jangan langsung ngomong, si fulan itu berzina dia. Na'udzubillah. Walaupun memang benar itu namanya ghibah. Gak boleh. Yang benar, bagaimana kalau ada si seseorang melakukan zina, baru begitu minta pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Iya, baik. Kemudian SMS ini dari Asep di Perumpung. Saya mau tanya, apakah ghibah itu termasuk dosa besar dan atau dosa kecil? Lalu apa yang harus kita lakukan bila ada orang yang sedang ghibah? Mas Asep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah ghibah itu termasuk dosa besar? Mari kita baca seksama sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Rasulullah sisanya mengatakan, inna min arbar riba al istintolah fi ardil muslim bi ghairil haqqi wa fi riwayatin min akbaril kabair. Kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar. Jadi dosa besar yang termasuk dosa golongan yang atas itu apa? Memperpanjang dalam membeberkan aib saudaranya muslim tanpa alasan yang benar. Na'udzubillah. Berarti berdasarkan hadis ini, ghibah itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam dosa besar, kriteria-kriteria yang paling atas, mungkin syirik nomor 1, ukul waliden, makan riba, mungkin generasi nomor 5 atau berapa, termasuk dosa besar. Wallahiyadzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian SMS dari enggak ada namanya. Kemudian Ustaz, apakah demo-demo yang mencoret-coret foto kemudian membakarnya, apakah juga termasuk ghibah? Ini menarik yang sering kita lihat di televisi. Iya. Ya. Foto di jalan-jalan, dicoret-coret, iya, bahkan digambar terus dihujat, diinjak-injak, dibakar. Iya. Dibakar mana? Sekali lagi, orang ghibah itu sebetulnya tidak hanya ucapan. Bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar, bisa dengan sebuah gerakan. Mohon maaf, kalau orangnya bisu misalnya, apakah tidak bisa ghibah? Bisa. Dia dengan tulisan. Iya. Wallahu a'lam. Jadi tulisan, bahasa isyarat, foto itu bagian dari ghibah. Karena mohon maaf, nyatanya orang-orang yang ditulis di coret-coret itu marah. Iya. Artinya enggak suka. Pada kata Rasulullah tadi, walaupun memang seandainya benar, itu ghibah. Seandainya memang benar misalnya, itu ghibah. Bukankah ada cara yang lain yang lebih sopan yang diajarkan oleh Islam? Karena itu benar-benar membuka, mencoreng orang lain. Islam mengajarkan rahmah, mengajarkan yang indah, mengajarkan yang baik, yang sopan. Bukan lagi membuat fitnah, langsung menuduh, na'udzubillah min dzalik. Ada jalan yang harus ditempuh dengan baik. Kalau jalurnya hukum, tentulah dengan cara yang baik. Di sana ada fasilitas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, kemudian SMS dari Mas Imam di Pisangan Lama 3. Seorang ibu enggak bisa didik anak dari kecil sampai besar. Malah ibunya masa bodoh. Ngaji-ngaji saja. Ini bagaimana, Pak? Oh, di luar tema ini ya. Ya nanti intinya insya Allah kepadang-padang kita masalah pendidikan betul, anak ini. Betul, pendidikan anak ya. Ya. Ya baik, terima kasih Mas Imam di Pisangan. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita masih membicarakan ya, soal ghibah ini ya. Ya. Kita buka penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Romli Cikoko. Pak Romli di? Cikoko. Iya. Silakan Pak Romli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna ba'da zani ismun Ustaz. Itu kan awalnya ya ayyuhallazina amanu Ustaz. Iya betul. Jadi itu buat larangan orang yang beriman atau emang orang yang ghibah itu emang enggak beriman Ustaz. Jadi kalau ada misalnya entertainment itu ada menteri agama melarang itu bagus benar gitu Ustaz. Betul betul. Mohon dijelasin. Iya iya. Iya. Oke, ya silakan Ustaz. Iya, ini dari Pak Rahmat Ramli. Ramli di Cikoko, betul Bapak. Sahabat Rasa FM yang dirahmati oleh Allah. Tadi sudah sebutkan Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau dia itu mengaku beriman, janganlah melakukan dzon, janganlah su'udzon, apalagi gunjing orang lain. Bahkan dalam hadis yang saya terangkan di atas tadi, saya singgung bahwasanya Rasulullah sendiri memanggil, wahai orang yang mengaku beriman yang di lisannya saja. Artinya dia itu belum diakui keimanannya secara benar. Kata Rasul kan, ya ayuhan nas alladzina amana bilisan, wahai manusia yang ngomong hanya di lisan, janganlah menjelek-jelekkan orang, janganlah membuka aib-aib orang. Artinya orang yang seneng membongkar aib orang lain, seneng ngomongin orang lain, itu masih imannya harus bertanya, ditanyakan, benarkah dia beriman? Mungkin imannya hanya memang di bibir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah, hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan kengerian dosanya orang yang berbuat ghibah. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah juga menegaskan, man radda 'irdi akhihi raddallahu an wajhi yaumal qiyamah, barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di hari kiamat. Nauzubillah. Subhanallah. Jadi kalau kita menutup aib saudara kita, nanti aib kita ini ditutup di akhirat oleh Allah. Begitu besarnya Allah. Kan apakah kita menjamin kita ini gak punya dosa dan salah, tidak aja punya kekurangan? Justru kalau kita merasa sering ngomongin orang, tadi kata ulama, dia tuh merasa bersih, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, itu dosa. Dia sudah hampir mendekati takabur itu. Justru itulah nanti kalau kita tidak membuka aib orang lain, di akhirat aib-aib kita tidak lagi, tidak jadi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat Ras FM, kurangilah siapapun kita. Misalnya televisi, kalau itu memang betul karena rating, cobalah cari yang bagus. Ceritakanlah tentang kebaik-baikannya saja, janganlah tentang keburukannya, karena hamil duluan, karena pacarannya, karena berhubungan di luar nikah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu sudah zina, mendekati zina. Ceritalah tentang baik-baik, keluarganya yang bagus, anaknya sukses semua, anaknya yang pintar ngaji, anaknya sekolah baik-baik, keluarganya gak pernah ada masalah, atau ada masalah bisa diselesaikan. Ini yang menjadi contoh. Kita lanjutkan sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Ras FM juga Ustaz, kita break beberapa saat. Nanti kita akan teruskan kembali dialog kita bersama Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA setelah yang berikut ini. Bergerak dari satu titik transmisi, disebarkan menuju berbagai pelosok Jakarta dan sekitarnya. Salam pagi, dinamis dan interaktif. Halo sahabat, kita bersama dalam Salam Pagi. Ikuti setiap pagi jam 6 hingga jam 9. Tunggu kami di Salam Pagi 95,5 RAS FM Jakarta. Sahabat RAS FM, dengar dan ikuti program Bincang Pagi Spesial bersama Tabloid Suara Islam, Tabloid Umat Islam yang memperjuangkan aspirasi dan hak-hak umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama satu jam, kupas tuntas info terkini tentang umat Islam setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 8 hingga 9 pagi. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama 95,5 RAS FM Jakarta dan Tabloid Suara Islam. RAS FM Jakarta. Baik sahabat RAS FM, kita lanjutkan kembali. Dan selamat sore untuk Anda yang masih menyimak melalui AM 792 Radio Suara Safia Jakarta, juga di 89,5 SPA FM Radio Suara Pulau Air di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Ira di Jakarta Selatan, Pak Ustadz, bagaimana cara mengatakan pada keluarga kalau kalau menanyakan memang dia itu bermaksiat? Padahal untuk mendapat bukti kan tentu kita harus mencari bukti dengan bertanya ke beberapa orang terlebih dahulu. Ini apakah itu juga termasuk suuzon? Lalu bagaimana caranya ini? Pertanyaan bagus ini. Sahabat jadi, Ira yang dirahmati Allah, yang dibolehkan barangkali. Iya, kita bahas. Mungkin mencari jodoh ya. Dari jodoh bagaimana? Sahabat-sahabat RAS FM yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan bagus. Batasan apa Islam itu membolehkan ghibah? Hal-hal apa yang diperkenankan oleh Islam ketika menceritakan aib orang lain? Yang pertama, orang yang dibolehkan untuk mengungkap kezaliman, kekurangan, kejelekan orang lain itu apabila orang itu mazlum, orang ini teraniaya. Ini boleh. Ceritanya bukan, tapi bukan disebar untuk orang lain, bukan. Ceritanya kepada penguasa, kepada orang yang lebih dewasa untuk mencari solusi. Itu boleh. Atau mencari kebenaran, mencari keadilan. Itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim." Allah tidak menyukai ucapan buruk. Bagian dari ucapan buruk itu mengungkap aib orang lain, membongkar aib orang lain, yang diucapkan terus-menerus terang dengan jelas. Kecuali apa? Oleh orang yang dianiaya. Jadi orang yang teraniaya, yang zolim, boleh ngomong kepada pimpinan untuk nyari keadilan. Itu yang pertama. Ada ghibah yang lain yang juga diperbolehkan di dalam Islam, yaitu orang meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran. Dia konsultasi kepada ustadz. "Pak ustadz, ada orang berbuat maksiat, tapi jangan ngomong orangnya. Yang kalau udah ngomong itu khawatir masuk ke dalam wilayah ghibah. Ada orang berbuat maksiatnya ini. Dia tuh judi setiap malam. Gak usah ngomong orangnya. Dia gak pernah peduli dengan keluarganya. Kira-kira solusinya apa ya Pak Ustadz?" Bukan lagi ghibah itu. Karena ingin mencari solusi, mencari jalan keluar. Itu boleh. Kemudian apalagi? Ini bagian dari menjawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang ketiga, orang itu boleh menghibah saudaranya atau mengungkap aib apabila dia meminta fatwa hukum, istifta. Dia ngomong, sekali lagi jangan menyebutkan, "Pak Ustadz, Pak Kiai, ada orang melakukan ini, hukumnya apa?" Boleh. Dia gak mencari solusi. Kalau yang pertama ini hanya mencari solusi, tapi ini hanya hukumnya apa. Itu boleh. Kemudian apalagi ghibah di dalam Islam yang dibolehkan? Yang keempat ini penting. Jawaban dari Ibu Ira, Mbak. Memperingatkan kaum muslimin dari beberapa kejahatan. Itu boleh. Misalnya dibilang, "Kamu berbuat ini, jangan, ini dosa." Atau dipesankan dengan orang lain sehingga dia itu agar dia ngomong, karena kalau kita beritahu dia gak akan dengar, kita ngomongkan orang yang dianggap takut dia itu berbuat ini agar menasihati. Sebetulnya dia ngomong kepada orang lain ini ngomong kondisi kejelekan dia, tetapi boleh karena ingin meluruskan. Ini yang dibenarkan. Dan rata-rata kita sekali lagi kalau meminta fatwa, kita misalnya mencari keadilan, sebaiknya itu jangan disebutkan namanya. Kecuali memang di dalam pengadilan harus jelas dia telah menduduh saya, dia begini, kita omongkan ini mencari keadilan. Itu boleh. Kemudian boleh juga ghibah atau ngomongin membongkar kejelekan orang lain itu menceritakannya secara umum. Misalnya masyarakat umum itu mayoritas di kampung itu banyak berbuat judi, mabuk-mabukan, tapi enggak menyebutkan orang. Iya. Enggak menyebutkan personal, ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir, orang itu ngomong kejelekan orang, tetapi memang orang ini sudah senang dengan julukan itu. Mohon maaf, misalnya begini, memang ini si pendek, dia pincang, tapi memang terkenal dia senang dipanggil pincang. Itu boleh. Karena kalau kita sebut nama asli orang gak mungkin kenal. Mungkin malah gak kenal. Malah mohon maaf, mungkin si bego itu mungkin ditompel begini. Misalnya ditompel ya. Karena mah seneng, dia mah menjadi julukan. Itu boleh. Karena apa? Dia gak marah. Intinya sahabat-sahabat rasa yang dirahmati oleh Allah, di dalam agama kita dibenarkan orang itu membuka aib orang lain atau mengungkapkan kata-kata yang sekiranya itu dibenarkan tapi sebetulnya mirip ghibah, tapi ini boleh. Itu yang pertama, karena adanya kepentingan mencari keadilan, mencari fatwa, ingin menasihatin, berkonsultasi, boleh. Itu kan ada kepentingan. Yang kedua, yang paling penting lagi, orang itu ghibah karena niat. Karena itu adalah perbuatan maksiat hati. Niatnya apa? Niat orang tadi ngomong ini apa? Tadi saya bilang kalau hanya nyebut si pincang itu niatnya bukan mengolok-ngolok, tapi memang karena julukannya si pincang. Tetapi kita lihat hadis yang pertama ketika Aisyah menyebutkan sifat kurang disenanginya Sofiyah, yaitu karena dia kurang tinggi, itu karena ada maksud tertentu, ada yang tidak baik di sana. Jadi ghibah itu dilihat apa niatnya, apa motivasinya. Kalau memang benar-benar karena dia menggibah orang lain karena tidak suka, itu yang disebut ghibah. Nanti yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, sekaligus sebagai penutup dan menjawab SMS yang telah ini Ustaz, mengenai bagaimana orang yang sudah riba lalu untuk bertobat, ini pertanyaan dari Dea. Dan yang terakhir, Ibu Fira, otomatis apakah juga ketika kita dibicarakan oleh orang lain, tentu apakah dosa-dosa kita diambil oleh orang yang membicarakan kita, begitu Ustaz? Iya. Ya, itu sekaligus betul. Sebagai penutup. Ya, sahabat Rasa FM yang dirahmati oleh Allah, mungkin sebagai kalam terakhir, kalam penghujung, bagaimana tobatnya orang yang berghibah? Artinya ada seseorang ngomongin keburukan orang lain. Bagaimana solusinya kita bertobat? Misalnya si Fulan, dia itu ngomongin kejelekannya si A. Di depan orang-orang lain. Padahal si A ini gak tahu. Tahu-tahu setelah dia pergi ketemu si orang lain, dikasih tahu, si Fulan ini dulu ngomongin kamu nih. Jadi marah. Kalau misalnya seseorang sudah berghibah, dimungkinkan kalau dia ngomong minta maaf, saya yakin tambah marah. Ulama-ulama mayoritas mengatakan lebih baik kalau orang pernah mengungkapkan aib orang lain, dibalik. Seringlah dia itu mengungkapkan kebaikannya. Dan banyaklah beristighfar. Karena bisa jadi kalau dia itu ngomong yang jujur, bisa jadi berantem, bisa jadi pertumpahan darah. Maka sebaiknya kalau kita sekali pernah ngomong menggunjing orang lain, dibalik, kita harus sering bercerita tentang kebaikannya. Ini sebagai ganti, innal hasanati yudhibban as-sayyi'at, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Salah satunya itu. Jadi kita harus sering mengungkapkan kebaikan-kebaikan saudara kita apabila kita pernah mengungkapkan keburukannya itu. Tapi kalau dimungkinkan memang dia itu bisa menerima apa adanya, minta maaf, itu yang nomor satu. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya na'udzubillah dia pernah berselingkuh dengan istrinya orang lain, kalau jujur bisa berantem. Alangkah baiknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup sudah. Jangan diceritakan lagi. Ini sahabat Rasa FM yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, tentang kita ngomongin saudara kita, keburukan saudara kita kita ungkapkan, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang muslim yang baik. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang dikatakan muslim yang baik, orang dikatakan muslim yang bagus, yang utama itu apabila dia itu menyebabkan orang lain menjadi selamat. Orang lain tidak terganggu karena tangannya, karena perbuatannya, bahkan karena ucapannya. Kalau kita ingin menjadi orang muslim yang baik, maka kita harus menjadi orang yang menyelamatkan saudara-saudara kita, menutupin aib-aib saudara kita, dan mudah-mudahan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik sahabat Tersefem, usai sudah cahaya sore untuk kali ini di kesempatan Senin 28 Desember 2009. Mudah-mudahan kita terhindar dari ghibah dan tetaplah kita selalu bertobat kepada Allah apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Dan baik, saya Taufik Ilham mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.